Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan insyaallah ta'ala melangkah pada bab yang berikutnya dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya al-imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah selesaikan bab ke-44 secara keseluruhan. Bab itu mengingatkan tentang pembahasan tauqirul ulama wal kibar wa ahlul fadl, menghormati, memuliakan orang-orang yang berilmu, para ulama. Demikian pula menghormati orang yang lebih tua usianya. Dan juga menghormati, memuliakan orang-orang yang memiliki keutamaan. Dengan dalil yang dibawakan padanya ayat Al-Quran dan tentunya hadis Nabi SAW sebanyak 12 hadis. Tentunya dengan apa yang kita pelajari, semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Pembahasan kita membahas ilmu, ayat Al-Quran dan hadis bukanlah sebagai ilmu, sebagai wawasan belaka, tetapi untuk kita berusaha mengamalkannya. Tentunya dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang mungkin berat pada sebagian orang dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala menjadi ringan ketika kita mempelajari ilmu tadi, ikhlas karena Allah. Kemudian tujuan kita mencari ilmu, kita belajar adalah untuk mengangkat kejahilan pada diri kita. Dan bukan maksud-maksud kepentingan atau maksud duniawi yang lainnya. Tetapi kita yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti. yang tadinya sudah mengerti maka teringatkan dengan ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hati itu perlu disirami. Hati menjadi hidup disiram dengan wahyu, dengan ayat Al-Quran, dengan hadith-hadith sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Melangkah pada bab ke-45, penulis masih meletakkan judul selalu adanya keterkaitan. Artinya menunjukkan bagaimana sistematisnya beliau menyusun karya. Salah satunya kitab ini, Riyadhus Shalihin. Kalau pada bab yang lalu membahas tentang bagaimana memuliakan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik. Bab ini tentang ziarah ahlil khair, mengunjungi kepada orang-orang yang al-khair, orang-orang yang memiliki kebaikan, kebaikan agamanya. Dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlaknya, dan yang lainnya. Yang tentu dengan ziarah kepada mereka akan menumbuhkan semangat, ketaatan. Setidaknya dengan duduk, bertemu akan menambah hati kita terpacu untuk melakukan al-khair, kebaikan-kebaikan. Dan sekian manfaat-manfaat yang ada padanya. Sehingga kalau kita perhatikan judul secara lengkapnya, Ziarah Ahlil Khair, mengunjungi orang-orang yang memiliki kebaikan, wa mujalasatahum, dan duduk bersama mereka, wa suhbatahum, berteman-teman dengannya, dengan mereka, wa mahabbatuhum, wa mahabbatahum, dan meletakkan kecintaan kepada mereka. Karena memang salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah adalah adanya al-wala wal-bara. Al-wala adalah meletakkan loyalitas. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang bertauhid. 6. Al-bara berlepas diri dari kekufuran dan pelakunya. Maka demikian Islam telah mengajarkan untuk meletakkan loyalitas al-wala dan berlepas diri al-bara. 6. Wa talaba ziyaratahum wa du'a minhum wa ziyarah, dan juga mengharap kunjungannya dan doa dari mereka. Demikian judul yang beliau bawakan secara rincinya. 6. Sengaja beliau bawakan bab ini agar diketahui dampak positif ketika seseorang itu melakukan ziarah kepada ahlul khair. 6. Orang-orang yang baik di sini, baik agamanya. 6. Baik pemahaman agamanya, akidahnya. 6. Dan segala sisinya. 6. Maka perlunya kita bisa untuk memilih kepada siapa kita berteman. 6. Karena pertemanan itu pengaruhnya sangat besar. 6. Pertemanan dengan orang-orang yang soleh kepada ahlul khair, orang-orang yang baik, dengan maknanya tadi, maka akan membawa kebaikan, demikian pula keselamatan agama kita. Sebaliknya, ketika dia pertemanannya dengan orang-orang yang tidak suka kepada amalan yang khair, amalan yang baik, dia suka melakukan amalan yang menyelisihi tuntunan Rasul SAW, orang-orang yang tidak bertauhid, maka akan berdampak. Cepat ataupun lambat, dampaknya kecil ataupun besar, karena memang pertemanan itu demikian besar pengaruhnya. Al-mar'u ala dini khalilih, bahwa seseorang itu, al-mar'u ala dini khalilih, berdasar atas agama teman dekatnya. Al-mar'u ala dini khalilih, bahwa seseorang itu berkaitan agamanya itu dengan teman dekatnya, dengan teman akrabnya. Maka dari situlah dia akan menimba, membawa atau mengambil. Karena kalau seorang sudah suka, maka kadang-kadang apapun diterima. Yang baik dan tidak terlepas pula sebaliknya. Sementara dia belum memiliki takaran yang jernih, yang benar untuk menimbang ini baik atau salah, ini hak ataupun batil. Di samping sisi lain kelemahan dari sisi keilmuan tentang agamanya, sehingga menakar sesuatu itu dengan rasio. Ini berbahaya. Oleh karenanya penting untuk memposisikan dengan siapa kita berteman. Karena dengan itu akan memberikan dampak kepada diri masing-masing. Hadirin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, penulis bawakan dalil dari ayat Al-Quran dan demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekian ayat yang beliau bawakan, yang keseluruhannya dari surat Al-Kahfi. Setelah itu beliau bawakan sekian hadis, jumlah keseluruhannya 15 hadis. Beliau awali dengan pendalilan ayat Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Kahfi ayat ke-60 sampai ke-66. Yang kita berusaha untuk mengetahui maknanya dan berusaha dari sisi tafsirnya. Kita sedang membahas kitab ini, kita pun berusaha untuk mengambil manfaat. Jika disebutkan padanya ayat, kita berusaha untuk menelusuri, mencari dari penafsiran ayat itu, dari apa yang disebutkan oleh para a'immah, para ulama, mufassirin, kaitannya dengan ayat tersebut. Maka surat Al-Kahfi setidaknya insya Allah terbenak pada diri kita. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena surat Al-Kahfi disunnahkan untuk dibaca setiap hari Jumat. Tadi hari Jumat. Mudah-mudahan yang hadir sudah baca surat tersebut, surat Al-Kahfi. Jumlah ayatnya secara tepatnya 110 ayat. Maka jika sudah datang hari Jumat, ada beberapa amalan yang disunnahkan. Di antaranya baca surat Al-Kahfi. Disebutkan dalam riwayat, dia akan terlindungi dari fitnahnya Dajjal nanti menjelang Yaumul Qiyamah. Disunnahkan baginya ketika hadir salat Jumat untuk mandi. Sampai-sampai sebagian para ulama menyatakan wajib mandi untuk menghadiri salat Jumat. Karena hari itu adalah hari Id, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya. Sehingga diharapkan yang hadir Jumat datang dalam kondisi yang bersih, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang bagus. kemudian memperbanyak salawat. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Seperti salawat pada tahiyat ini, yang disebut pula sebagai salawat Ibrahimiyah. Nah, memperbanyak salawat sebagai bentuk pengamalan ayat pada surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersalawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada beliau. 6. Perbanyak salawat hari Jum'ah, kemudian berusaha hadir hari Jum'at di awal. 6. Sebagaimana keutamaan yang ada, orang yang datang pertama kali masuk masjid, dia akan mendapatkan ajar seperti ini. Yang kedua seperti ini dan seterusnya. Nah, menunjukkan keutamaan hadir di awal. Demikian juga memanfaatkan waktu yang diijabahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Setelah selesainya sholat asar sampai menjelang atau sampai terbenamnya matahari, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu berkaitan dengan amalan di hari Jumat yang akan datang setiap pekannya. Maka hendaknya kita lakukan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Terkhusus, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di bulan itu, 10 hari pertamanya memiliki keutamaan yang besar. 6. Oleh karenanya amalan yang bisa untuk kita upayakan diantaranya berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diantaranya takbir. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan sebutlah nama Allah di hari-hari yang ditentukan, maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Jika sudah dipastikan bahwa hari itu masuk satu Dzulhijjah, maka sudah bisa dimulai memperbanyak zikir, sebagaimana biasanya kita hari-hari yang lain. Maka di hari itu lebih bersemangat, terkhusus adalah dengan takbir tadi. Di waktu kapanpun dalam keseharian. Nah, sampai 10 hari. Nah, maka takbir seperti itu yang tidak terikat dengan waktu tertentu, tentunya masih dalam 10 hari pertama, maka itu takbir mutlak. Sementara ada takbir jenis yang berikutnya adalah takbir muqayyad. Takbir seperti tadi yang dilakukan setelah ditunaikannya sholat 5 waktu. Kapan mulainya? Tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Setelah sholat subuh, selesai sholat kita takbir tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Jamaah haji akan bersiap-siap menuju Arafah. Zuhur begitu juga, asar begitu juga. Terus besok hari ke-10 Idul Adha. Besoknya lagi ke-11, 12, 13 hari Tashrik. Terakhir hari ke-13 Dzulhijjah atau hari Tashrik yang terakhir. Setelah selesai asar, selesailah takbir tersebut. Kemudian amalan yang juga dilakukan pada hari-hari 10 tadi adalah puasa. Nah, disyariatkan seseorang untuk puasa selama 9 hari, bukan 10 hari. Karena tanggal 10-nya terlarang untuk puasa karena hari raya Idul Adha. Sehingga 9 hari semuanya dia mau puasa silahkan. Atau beberapa hari saja boleh. Tapi jika dia ambil saja karena ketidakmampuannya cukup dia mampu untuk tanggal 9-nya, maka jangan sampai tertinggal. 6. Karena itu adalah hari Arafah, yang mana siapa yang seseorang di hari puasa di hari tersebut, fadilahnya, keutamaannya menghapuskan dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang dari dosa-dosa kecilnya. 6. Kemudian, amalan yang akan dimulai pula dengan masuknya satu Dzulhijjah, tidak diperkenankan bagi orang yang berkurban untuk memotong, menggunting rambut yang ada di seluruh tubuhnya. Khusus yang ketiga ini bagi yang berkurban. Dan terlarang pula untuk memotong atau mengerat kukunya. Sejak satu Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Kapan hewan kurban itu diperkenankan atau sahnya disembelih? Hari ke-10 setelah ditunaikannya salat Idul Adha. Kapan berakhirnya? Ditambah 3 hari ke depan. Yakni sampai akhir hari Tasyrik, hari ke-13 Dzulhijjah, batas akhir menyembelih kurban. Sehingga ketika dia belum sembelih tanggal 10, baru besoknya, maka besoknya setelah hewan kurban disembelih, baru dia diperkenankan kembali ke hukum asal, memotong atau menggunting rambutnya. Demikian pula mengerat kukunya. 6. Terkecuali tentunya bagi laki-laki tidak diperkenankan untuk menggunting, apalagi mencukur rambut yang tumbuh di dagunya. Yang dalam bahasa Arab disebut lihyah, jenggot. Maka tidak diperkenankan untuk dipendekkan, apalagi sampai dicukur habis. Maka ini terlarang, menyalahi tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Ini bagi laki-laki. Semua tadi sambil mengingatkan kepada kita terkait dengan amalan di hari Jumat, demikian pula amalan yang sebentar lagi kita hadapi, tinggal tersisa 1 atau 2 hari lagi. Malam ini insyaAllah setelah maghrib tadi sudah masuk 29 Dzulqa'dah. Sementara penanggalan Hijriah dalam Islam jika tidak 29 ya 30. Kalau esok atau dimulai dengan ini tadi 29, Sabtu 29, maka ada kemungkinan Ahad sudah 1 Dzulhijjah. Tapi jika ternyata Dzulqa'dahnya 30 maka Ahad masih 30. Secara otomatis Seninnya 1 Dzulhijjah. Semua tadi penentuannya dengan Ru'yatul Hilal. 6. Dengan itu untuk menentukan 1 Dzulhijjah, untuk mengetahui kapan jatuhnya hari Arafah, maka ini penting. 6. Semua penentuan masuknya Ramadan, 1 Syawal, masuknya kapan jatuhnya Arafah, semua ditentukan kapan awalnya masuk bulan yang baru tadi dengan Ru'yatul Hilal. 6. Ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-60. Qala Allah Ta'ala, Allah sebutkan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahraini aw amdiya huquba. Saya sebutkan terjemahnya ayat demi ayat, bermula dari ayat ini. Dari sinilah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam dalam upaya mencari ilmu. Yang mana Nabiullah Musa alaihi salam nantinya dalam kisah itu bertemu dengan Khidir alaihi salam. Wa il qala Musa, dan ingatlah ketika Nabiullah Musa alaihi salam li fatahu berkata kepada muridnya, la abrahu, bahwa aku tidak akan berhenti berjalan, hatta ablugha majma'al bahrain, sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, au amdiya huquba, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Aku akan jalani sampai tercapai maksudku. Ayat ke-61, falamma balagha majma'al bahraini majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma balagha, ketika keduanya Nabiullah Musa alaihi salam dan muridnya tadi sudah sampai majma'a bainihima, ke pertemuan dua buah lautan tadi, nasiya hutahuma, keduanya tadi lupa atau lalai terhadap ikannya. Nah, fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, maka ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Ayat ke-62, falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Falamma jawaza, ketika keduanya Musa alaihi salam dan muridnya tadi melintasi atau berjalan lebih jauh, qala li fatah, Nabiullah Musa katakan kepada muridnya, atina ghadaana, nam, bawalah kemari makanan kita. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Berikutnya ayat ke-63. Qala ara'aita id awaina ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huj wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adzkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala, berkata muridnya kepada Musa alaihi salam, ara'aita, taukah engkau, id awaina ila as-sakhrah, tatkala kita mencapai tempat berlindung di batu tadi, fa inni nasitul hut, sesungguhnya aku lupa untuk menceritakan tentang ikan tadi. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah, dan tidaklah yang melupakan aku untuk menceritakan itu semua melainkan syaitan. 6. Wattakhadha sabilahu fil bahri saraba, dan 6. Ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang ajaba, dengan cara yang aneh sekali. Berikutnya ke-64. Qala dhalika ma kunna nabagi partadda ala atharihima qasasa. Maka kata Nabi Allah Musa alaihi salam, itu tempat yang sedang kita cari. Dhalika ma kunna nabagi, itu tempat yang sedang kita cari. Partadda ala atharihima qasasa. Maka kemudian keduanya, Musa alaihi salam dan muridnya pun mengikuti jejak mereka semula. Balik lagi. Ayat 65. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada abdan, maka keduanya bertemu dengan seseorang, min ibadina, di antara hamba-hamba kami, kata Allah. Atainahu rahmah min indina, di mana kami telah berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nah, ilmu yang dimaksud tentang apa nanti akan tersebut dalam penafsirannya. Nah, kita selesaikan dulu sampai ayat 66. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Qala lahu Musa, maka Musa menyatakan kepadanya, kepada Khidir alaihi salam, hal attabi'uka, apakah boleh aku mengikutimu, ala an tu'allimani, nam supaya kamu bisa mengajarkan kepadaku, mimma 'allimta rusda, ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. 6. Demikianlah keseluruhan ayat yang disebutkan tentang bab ini oleh penulis rahimahullah Al-Kahfi ke-60 sampai ke-66. Yang nanti antum bisa pelajari kembali sesampainya di rumah, antum buka-buka kembali terjemah Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan tafsirnya. Nah, kita mulai dari ayat yang ke-60. Wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya huquba. Sebagaimana tadi telah disebutkan, dan ingatlah ketika Nabiullah Musa, wa in qala Musa, tatkala Nabiullah Musa mengatakan lifatahu kepada muridnya, tadi diterjemahkan dengan muridnya. Nah, bagaimana penafsirannya? Jumhur para ulama dan ahlu tarikh, para sejarawan, menyatakan di situ Musa yang dimaksud bukan Musa, Nabiullah Musa alaihi salam. Mereka katakan bahwa di situ Musa bin Mansha bin Yusuf bin Ya'qub, seorang nabi sebelum Nabi Musa alaihi salam. Menurut siapa tadi? Jumhur dari para ulama dan ahlu tarikh, ahli sejarah, menyatakan bahwa itu bukan Nabi Musa. Namanya sama. Nah, tetapi adalah Musa bin Mansha bin Yusuf bin Ya'qub, yang mana Musa itu adalah nabi sebelum Nabiullah Musa alaihi salam. Nabiullah Musa itu bin Imran. Musa bin Imran. Pendapat seperti itu dibantah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam Sahihul Bukhari maupun yang lainnya, dengan alasan bahwa Nabiullah Musa berkata kepada muridnya, fata itu artinya pemuda, tadi diterjemahkan muridnya, sementara fata itu yang artinya pemuda di situ maksudnya yang melayani beliau, yang melayani Nabi Musa. Sehingga kenapa pelayan dalam bahasa Arab khadim kemudian dibahasakan dengan fata, dengan pemuda, dalam rangka untuk menghormati, memuliakan dia. Allah membahasakan dengan fata. Nah, yang tadi apa terjemahnya? Murid. Padahal yang melayani, yang mendampingi Nabi Musa alaihi salam. Nah, pemuda atau yang melayani Nabi Musa tadi adalah Yusha bin Nun. Namanya Yusha bin Nun. Nah, sehingga kalau yang pendapat yang menyatakan bahwa itu bukan Nabi Musa alaihi salam, maka dengan itu yang melayani tadi bukan Yusha bin Nun. Bisa dipahami? Nah, jika dikatakan itu bukan Nabi Musa alaihissalam, maka pemuda tadi bukanlah Yusha bin Nun. Padahal disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa pemuda tadi adalah Yusha bin Nun. Sehingga Musa tadi adalah bisa dikatakan Nabi Allah Musa alaihissalam, Musa bin Imran. Nah, Nabi Allah Musa menyatakan kepada pembantunya, kepada pelayannya. Dari sini kita ambil beberapa manfaat. Nah, dari pelajaran ini sekaligus bisa dikaitkan dengan bab yang sedang kita bahas. Adanya pelajaran fikih atau apa, kedalaman apa yang kita bahas dari ayat ini, rihlatul alim. Enam, perginya seorang yang berilmu, fi talabil izdiyat minal ilmi, dalam rangka untuk menambah ilmu. Nabi Musa orang berilmu apa bukan? Tentunya seorang nabi, pilihan Allah, ditugaskan untuk menyampaikan dakwah. Punya ilmu tapi masih merasa kurang sehingga memerlukan rihlah. Nah, yang nanti akan diceritakan pada ayat berikutnya. Perjalanan Nabi Musa alaihissalam untuk menambah ilmu. Sehingga tidak ada kata berhenti untuk mencari ilmu. Saya sudah tahu ilmu itu banyak sudah dalam Islam. Sehingga saya tidak perlu belajar lagi. Nah, itu tanda-tanda kibir, kesombongan. Nah, yang sudah alim saja, bukan hanya Nabi Musa alaihissalam, tapi generasi para nabi, para rasul, kemudian para ulama, salaf dan sebagainya, sampai hari ini, tidak henti-hentinya mereka terus belajar. Nah, tidak henti-hentinya mereka mempelajari kitab-kitab para ulama. Nah, mempelajari, belajar terus, membuka, membaca, sampai matanya pun kabur, kacamatanya tebal, terus buka kitab. Nah, menunjukkan bahwa namanya belajar ilmu dinul Islam, tidak ada kata berhenti. Nah, sampai liang lahat, sampai nafas kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan belajar kita teringatkan, diingatkan. Maka dengan belajar kita jadi tahu. Dengan belajar kita sedang beribadah. Ketahuilah talabul ilmi, belajar, yakni menuntut ilmu itu adalah ibadah yang tinggi. Nah, ibadah yang tinggi di sisi Allah. Yang mudah-mudahan sebagai mana yang sedang kita lakukan, duduknya kita bersimpuh, meluangkan waktu yang sangat sebentar, maghrib dan isya, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan dibahasnya hadith-hadith Nabi SAW. Mudah-mudahan waktu kita ini memberatkan timbangan amalan soleh kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang kita dapatkan manfaat dari apa yang dibahas. Maka tadi adanya rihlatul alim fi talabil izdiyat minal ilmi. Kepergiannya seorang alim dalam rangka untuk menambah ilmu. Kemudian juga al-isti'anah ala dhalik bil khadim was sahib. Perlunya meminta bantuan kepada pelayan. Ya, bukankah Nabi Musa bersama pemuda, yakni yang melayani tadi. Sampai nanti pada ayat disebutkan bahwa bawakan kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah terasa letih. Menunjukkan kita ini bukan hidup sendirian, tetapi perlu ada yang membantu kita. Nah, termasuk dalam safar, apalagi safar dalam menuntut ilmu. Nah, maka dengan adanya teman, sekali lagi teman yang baik, baik dengan makna yang telah dijabarkan tadi, adalah membantu kita. Nah, saling menasehati, saling mengingatkan, kemudian terus di saat adanya keperluan bisa terbantukan. Yang ketiga, igtinam liqa'al fudala wal ulama wa in ba'udat aqtaruhum. Memanfaatkan bertemunya dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki keutamaan, walaupun jarak negara mereka itu berjauhan. Nah, kita manfaatkan. Nah, sampai dengan teknologi yang ada seperti ini kita manfaatkan untuk yang positif dalam rangka untuk mendapatkan fatwa para ulama, sekalipun itu di luar dari negeri kita. Kita mengambil ilmu dari para ulama ar-rasikhuna fil ilm. Nah, untuk di dalam menelusuri jalan hidup kita agar kita selamat dunia dan tentunya di akhirat kelak. Maka cara itu semua adalah apa yang dijalani oleh salafus saleh, rihlah untuk talabul ilm dan kemudian memanfaatkan waktu ketika bertemu dengan para ulama. Nabi Musa alaihi salam katakan kepada pemuda tadi, kepada yang melayaninya, la abrah, bahwa saya tidak akan berhenti berjalan, hatta ablugha, sehingga atau sampai aku bertemu majma'ah. Majma' artinya pertemuan. Al-Bahrain. Al-Bahrain dua lautan. Al-Bahr lautan. Naam. Dua lautan, Bahrain. Naam. Kalau lautannya banyak, lebih dari dua, Bihar. Naam. Bihar jamaknya. Maka dalam bahasa Arab baru dikatakan jamak jika lebih dari dua. Belum kita dapati bahasa manapun jenis dua. Ada tunggalnya langsung jamak. Tapi dalam bahasa Arab ada tunggal, ada bentuk dua, baru jamak. Salah satu bentuk dua seperti kata ini, Al-Bahrain. Aku tidak akan berhenti berjalan sampai bertemunya dua lautan tadi. Au amdiya hukuba. Atau sampai aku akan lakukan perjalanan ini sekalipun bertahun-tahun. Maka laut apa yang dimaksud? Beberapa pendapat. Di antaranya pendapatnya Imam Qatadah. Masih ada waktu ya? Masih? Nah, diingatkan kalau sudah masuk. Pendapatnya Imam Qatadah, laut, dua lautan tadi, laut Persia dan laut Romawi. Faris dan Rum. Pendapat lain, apa yang disebutkan oleh Ibnu Athiyah, yakni lautan yang berada di belakang Azerbaijan. Azerbaijan. Masih ada nama itu ya? Nah. Coba lihat di peta. Buka peta, cari Azerbaijan, di mana lautan itu. Nah, ada yang menyatakan lautan, dua lautan tadi adalah lautan Urdun dan lautan Qulzum. Ada yang menyatakan lagi pertemuan daulat dua lautan tadi di Tonjah. Nah, ada yang menyatakan lagi apa yang disebutkan oleh Imam As-Suddi rahimahullah, Al-Qur Warras. Nah, Al-Qur Warras di Armenia. Ada lagi pendapat sebagian para ulama. Kita akhiri sampai di sini. Pendapat sebagian para ulama adalah lautan Andalus. Itulah beberapa pendapat dari para ulama salaf.